بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kita bahas pada pertemuan kemarin dua nama dari Asmaul Husna, yaitu apa? Irbad. Allah dan Al-Ahad. Apa dalil bahwasanya Allah merupakan nama? Apa dalilnya? Banyak sekali. Qul huwallahu ahad. Sudah langsung menunjukkan apa dalil untuk nama Allah dan Al-Ahad. Apa makna Allah? Maulana, Allah maknanya apa? Yang diibadai. Nah, diambil dari kata apa? Al-ilah. Al-ilah, kemudian hamzahnya dibuang untuk meringankan sehingga terjadi idgham lam menjadi Allah. Adapun Al-Ahad, ini dalilnya juga banyak dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang telah menghafal hadis Buraidah, siapa? Padanya doa yang agung. Ahmad sudah hafal. Dihafal. Nah, dalam Hasrul Mu'min ada insyaAllah. Sekarang kita masuk pada nama yang ketiga, Al-A'la. Dalil dari Al-Quran diantaranya qala Allah Ta'ala sambih isma rabbikal a'la wa qawluhu illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Ini jelas. Nah, di sini sambih isma sambihisma rabbika, bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu Al-A'la, zat yang maha tinggi. Demikian pula di ayat yang lain, illam tiqa'a wajhi rabbihil a'la. Nah, adapun dalil dari As-Sunnah, hadith Hudzaifah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yaqulu fi sujudi subhana rabbiyal a'la, ketika sujud. Dan ini merupakan zikir yang paling masyhur. Naam, dari zikir-zikir sujud. Di sana ada tambahan wa bihamdi pada sebagian riwayat, sebagaimana juga dalam zikir ketika rukuk, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Bagaimana derajat tambahan wa bihamdi ini, Muhammad Palembang? Tambahannya lemah sehingga kita mencukupkan dalam rukuk maupun sujud apa? Terus yang dibaca apa? Nah, subhan rabbiyal azim saja ketika rukuk, tidak menambah dengan wa bihamdi. Demikian pula ketika sujud, subhan rabbiyal a'la, tidak menambah wa bihamdi. Apa sebab kedhaifan tambahan wa bihamdi? Ja'far. Ibnu Abi Layla. Nah, taim ada padanya Ibnu Abi Layla, yang Imam Ahmad rahimahullah ta'ala tidak mau berhujah dengannya dikarenakan ada perawi tersebut. Makna sekarang dari al-a'la. Al-a'la ala wazni af'al, ala wazni af'al tafdhil, misal al-akram wal-akbar. Tayyib. Wal-a'la yajma'u ma'ani al-'ulu jami'iha wa annahu al-a'la biqahri wal-a'la biqudratihi al-a'la bidzatihi. Jadi al-a'la mengumpulkan padanya semua makna-makna 'ulu secara keseluruhan, yaitu makna ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala. Berarti maknanya itu zat yang maha tinggi secara mutlak pada semua sisinya. Tayyib. Karena ketinggian Allah Subhanahu wa taala fadilillah ada 3 macam. Telah kita lewati tingginya Allah Subhanahu wa taala ada 3 macam, apa saja? Alim. Alul zat. Alul qahar. Alul qadar. Nah, makanya dikatakan di sini al-a'la biqadrihi. Al-a'la biqahrihi, yaitu zat yang maha tinggi dengan qahrnya, yaitu dengan kekuasaannya. Tidak ada yang bisa keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-a'la biqudratihi, dan maha tinggi dengan kudrahnya. Nah, tidak ada yang bisa keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah kehendaki mesti terjadi, walaupun manusia berkehendak yang lain. Kemudian al-a'la bidzatihi. Nah, Allah maha tinggi dengan zat-Nya. Karena tidak ada yang di atas Allah Subhanahu wa taala dari kalangan makhluk. Tayyib. Waqad ittafaqa an-nasu 'ala annahu 'ala kulli syai'in bi ma'na annahu qahirun 'alayha qadirun 'alayha. Dan manusia khanifillah telah bersepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha tinggi atas segala sesuatu. Dengan makna bahwasanya Allah menguasai mereka dan yang maha mampu untuk mengatur dan berbuat apa saja terhadap mereka. Ini terjadi kesepakatan. Dan yang diselisih oleh ahlul bidah dari 3 jenis ulu tadi, ulu yang mana? Apa Zain? Ulu dzat. Tayyib. Ahlul bidah akhwani fillah mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dari zat-Nya. Baik itu Jahmiyah, Mu'tazilah maupun Asy'ariyah dan yang lainnya. Tayyib. Wasmuhul a'la yatadammanu ittisafahu bi jami'i sifatil kamal. Nama Allah Subhanahu wa taala al-a'la terkandung di dalamnya pensifatan Allah Subhanahu wa taala dengan semua sifat-sifat kesempurnaan. Kenapa ikhwan fillah? Karena Allah zat yang maha tinggi. Tinggi dari siapa? Qahrnya dan qadarnya. Nah, jadi semua sifat-sifat yang ada pada Allah berarti sifat-sifat sempurna. Kemudian wa tanzihahu amma yunafiha min sifatin naqs. Dan juga terkandung pada nama Allah al-A'la pensucian Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang menghilangkan sifat-sifat kesempurnaan berupa sifat-sifat kekurangan. Dan ini jelas kan. Karena zat yang maha tinggi tentunya apa? Zat yang tersucikan dari semua sifat-sifat yang akan menjadikannya rendah. Karena sifat-sifat kekurangan menjadikan rendah. dan Allah Subhanahu wa taala al-a'la, maka tersucikan dari semua itu. Wa an yakuna lahu mathalun, dan tersucikan dari apa? Dari memiliki mathal, yaitu apa? Sesuatu yang menyerupainya atau mithlun. Wa an yakuna lahu mithlun, ini lebih jelas. Nah, maha suci dari apa? Dari memiliki sesuatu yang menyerupainya. Wa annahu la ilaha illahu wa la rabba siwa, dan bahwasanya tidak ada ilah. Makna ilah apa kemarin? Jangan sampai lupa. Indak ya Bakhtiar, ilah maknanya yang diibadai. Dari sisi istiqaq lafzi, dari kata apa? Ilah maknanya berarti bermakna apa, Zakaria? Ma'lum. Al-ilah bimakna al-ma'lum, yang diibadai. Berarti wa annahu la ilaha illahu, bahwasanya tidak ada na'am zat yang hak untuk disembah kecuali dia. Wa la rabba siwah, dan tidak ada rab kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian wal a'la huwa ismun lirabb. Wa qila sifatun. Baik. Dan al-a'la fanifillah merupakan nama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berhubungan dengan ayat sambihisma rabbik. Ya, sambihisma rabbika al-a'la. Naam, dan dapat yang paling kuat bahwasanya al-a'la adalah nama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu bertaswihlah dengan menyebut Rabbmu yaitu al-a'la. Naam. Waqila, dan ada yang mengatakan bahwasanya al-a'la adalah sifat bagi Allah. Tapi semuanya bisa kita naam gabungkan bahwasanya jelas al-a'la merupakan nama dan terkandung di dalamnya apa? Di dalamnya apa, Syafiq? Pada setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala terkandung di dalamnya sifat. Nah, ya kan? Tayyib. Qultu wasmuhu wa minhu sifatul 'ulu allati tadhafaratil adillatu 'ala itsbatiha. Aku katakan, yaitu Syekhuna Kamal Al-Adani rahimahullah ta'ala, naam, al-a'la adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minhu, dan apa? Diambil dari nama tersebut kandungan sifat al-ulum. Seperti kaidah yang keberapa ini? Naam, kaidah keberapa? Di mana kita bisa mengambil kandungan dari suatu nama yang berupa sifat, atau dengan kata lain setiap nama terkandung di dalamnya sifat. Kaidah yang keberapa, Ridwan? Kaidah yang kedua, asma Allahi a'lamun wa awsaf. Baik, juga ditambah jelas lagi dengan kaidah yang ketiga. Baik. Allati tadhafaratil adillatu ala itsbatiha, yang dalil-dalil begitu banyak dalam menetapkannya. Kama qala Ibn al-Qayyim rahimahullah, inna adillata al-ulu tazidu ala alfi dalilin. Sebagaimana Ibn al-Qayyim rahimahullah mengatakan, sungguhnya dalil-dalil tentang ulu itu melebihi na'am 1000 dalil, untuk menunjukkan tentang apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha tinggi. Na'am. Dan siapa yang mengarang kitab khusus dengan apa judul Nam al-Ulu? Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala, yang kemudian diikhtisar oleh Syalbani rahimahullah ta'ala dalam Mukhtasar Ulu. Dan ini kitab bagus untuk membantah ahli bid'ah yang mereka mengingkari ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala dari zat-Nya. Nama berikutnya al-Akram. Qala Allah Ta'ala iqra wa rabbukal akram. Ini jelas. Bacalah dan Rabbmu adalah al-akram. Dan pada penyebutan al-akram di sini ikhwan fillah juga terdapat faedah na'am yang besar. Nah, di antaranya menunjukkan bahwasanya ketika seseorang ingin belajar membaca, yakin bahwasanya Allah adalah Zat yang Maha apa? Maha mulia yang akan memberi apa yang dia maksudkan. Jangan putus asa dalam belajar. Iqra wa rabbukal akram. Apalagi kalau kita melihat kisah na'am sebab turunnya ayat ini, di mana Rasulullah SAW saat itu berkali-kali didekap oleh Jibril alaihi salam, diminta untuk membaca, dan Rasulullah SAW mengatakan apa? Ma ana biqari. Aku enggak bisa baca. Naam. Taib. Maka Jibril pun mengambilku kemudian mendekatku sampai aku tersengal-sengal. Naam. Kemudian iqra, masih diperintahkan untuk membaca. Enggak bisa. Ma ana biqari. Kemudian turun iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram. Baca. Dan Rabbmu itu adalah al-akram yang akan apa memberikan kemudahan, memberikan na'am ma'unah pertolongan dan seterusnya. Maka belajar. Yang penting apa? Belajar. Dan Rabbmu al-akram. Nah, belajar dengan sungguh-sungguh, dengan niatan yang betul. Nah, seorang menemui kesulitan di dalam menghafal, hafal. Nah, usaha terus. Wa rabbukal akram. Allah Subhanahu wa Taala akan memberi ikhwan fillah. Ini na'am yang hendaknya kita yakini. Adapun dalil dari as-sunnah, hadithun mawquf ala ibn Mas'udin radhiyallahu anhu wa ibn Umar radhiyallahu anhuma. Itu hadith yang mawquf, berhenti pada Ibn Mas'ud dan Ibn Umar. Annahuma kana yaqulani fi as-sa'yi baina as-safa wal marwah. Bahwasanya keduanya dulu mengatakan ketika sa'i di antara Safa dan Marwah, Rabbi ighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal a'azzul akram. Rabbi ighfir warham, wahai Rabb, ampunilah dan kasihilah kami. Wa tajawaz amma ta'lam, dan berilah na'am kelonggaran, dalam artian berilah pemaafan atas dosa-dosa yang engkau mengetahuinya, dan Allah Maha tahu dosa-dosa kita. Minta apa? Untuk diberi apa? Diberi pemaafan. Kenapa? Innaka antal a'azzul akram. Sungguhnya engkau adalah Zat na'am yang apa? Yang Maha mulia. Al-'Azzah, al-'Azz dan al-Akram. Dari al-'Izzah na'am, dan sifat karim, sifat karam. Taim, yang Maha mulia. Kembali kepada kemuliaan na'am dan luasnya pemberian. Rawi Ibnu Abi Syaibah fi Musannafi wa At-Tabrani fi Du'a wal Baihaqi fi Sunan hadza 'an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Rawi Ibnu Abi Syaibah hadza aidan 'an Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Wa qala al-Albani رواه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما بإسنادين صحيحين. نعم dan sanadnya sahih. وصحح الحافظ ابن حجر إسناد ابن مسعود رضي الله عنه وكذا العراقي. Sehingga apa yang seperti ini ya khalifillah, tatkala mereka نعم menetapkan yang demikian itu, ya, lahu hukmur rafa, tidak akan berani menetapkan nama bagi Allah Subhanahu wa Taala tanpa dalil. Dan di antara yang menguatkan ya ayat Iqra wa rabbukal akram. Ini jelas. Sekarang maknanya, ma'nahu qala al-Qurtubi fi tafsiri al-akram ay al-karim. Dalam bentuk sighah mubalaghah. Al-akram bermakna al-karim, yaitu zat yang maha mulia, yang maha luas pemberian terhadap hamba-hambanya. Wal akram yaqtadi ittisafuhu bil karami fi nafsi wa annahu al akram wa annahu muhsinun ila ibadihi. Perhatikan, jadi al akram ya berkonsekuensi pensifatan Allah Subhanahu wa taala dengan al karam fi nafsi, yaitu sifat mulia pada diri Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Allah itu akram, yaitu muhsin, yang nam berbuat baik kepada hamba-hambanya. Berarti yang luas pemberian dan kebaikannya kepada hamba-hambanya. Dan yang maha mulia, yang maha luas kebaikan dan pemberiannya. Ini lebih mudahnya. Fahuwa mustahiqqun lil hamdi limahasinihi wa ihsani. Maka Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang berhak untuk apa? Untuk mendapatkan pujian yang sempurna. Kenapa? Lima hasinihi wa ihsani. Ini yang dulu juga telah kita jelaskan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu terpuji dengan apa? Dengan dua sebab utama. Nah, sekarang dikumpulkan dalam kalimat singkat ini, akhwani fillah. Naam. Sebagaimana dalam Tafsirul Kabir Naam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha terpuji? Kenapa terpuji lima hasini? Dikarenakan apa? Kebagusan-kebagusan sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi pada asalnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna, yang maha bagus semua sifat-sifatnya, sehingga Allah Naam berhak dengan semua puji-pujian yang sempurna. Juga yang kedua, wa ihsani, dikarenakan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Ini jangan sampai lupa. Maka ketika kita memuji Allah subhanahu alhamdulillahi rabbil alamin, hendaknya kita ingat dua sisi ini. Bahwasanya Allah maha terpuji karena memang Allah memiliki sifat-sifat terpuji, sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang sempurna, sehingga kita memujinya. Juga kita memuji dikarenakan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita semua. Taib. Berarti indah ya Abdul Rauf. Allah Subhanahu wa taala berhak untuk dipuji dengan pujian yang sempurna dikarenakan dua hal, apa? Tapi dikarenakan nah memang pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha terpuji dengan sifat-sifat yang sempurna, sifat-sifat yang mulia. Juga dikarenakan apa? Ihsan yang diberikan kepada kita. Nah, kebaikan-kebaikan, pemberian-pemberian, anugerah-anugerah yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita semua. Qala al-Baihaqi rahimahullahu taala fil i'tiqad huwa alladhi la yuwazihi karimun wa la yu'adiluhu nadhirun. Dialah zat yang tidak mampu untuk menyamainya segala sesuatu yang mulia, dan tidak bisa na'am menyamainya nadhir, sesuatu yang na'am taib semisal dengannya. Dalam artian yaitu kemuliaan yang tidak ada satupun yang mampu mengungguli dan mampu menyamai. Kan sudah jelas dengan keterangan yang disebutkan di atas Al-Hanifillah, bahwasanya pada Al-Akram dan terkandung padanya penetapan sifat karam pada Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat yang mulia dan juga sifat na'am ihsan. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala na'am senantiasa memberikan pemberian, memberikan kebaikan-kebaikan kepada hambanya. Wa qad yakunu bi ma'nal karim, dan terkadang juga bermakna al-karim. Ini juga jelas. Sehingga yang antum ingat-ingat ini nukilan dari Ibnu Taimiyah. Ini paling jelas alhamdulillah tentang al-akram. Tain. Nama berikutnya yang kelima, al-ilah. Itulah kita singgung pada pertemuan yang lalu secara sekilas. Qala Allahu ta'ala innamallahu ilahu wahid. Wa qawluhu wa ilahukum ilahu wahid. Innamallahu ilahu wahid. Hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala itu sesembahan yang satu. Tidak berbilang, tidak butuh sekutu. Juga dalam ayat yang lain, wa ilahukum ilahu wahid, dan ilah kalian, sesembahan kalian adalah ilah yang satu. Naam. Wa huwa minal mushtaq, dan naam, nama ini termasuk dari naam kategori mushtaq. Taim. Kama taqaddama fi ismi Allah. Sebagaimana telah lewat dalam pembahasan nama Allah. Naam. Di sini ditegaskan termasuk dari kategori mushtaq agar apa? Agar tidak terbersit pada diri kita bahwasanya kata ilah adalah apa? Kata yang jamid. Sebab nanti akan kita ketahui akhwani fillah bahwasanya semua nama-nama Allah harus apa? Harus dari jenis isim yang mushtaq. Dan ilah mushtaq. Naam. Taib, karena bermakna apa? Ma'lum. Taib, bermakna ma'lum. Aliha ya'lahu ma'lumun. Naam. Isim maf'ulnya. Itu zat yang diibadai. Maknahu huwal ma'luh al-ma'bud dhul uluhiyah wal 'ubudiyah ala khalqihi ajma'in. Maknanya adalah al-ma'luh al-ma'bud. Naam, ini naam makna yang jangan sampai lupa. Al-ilah bermakna al-ma'luh yang diibadai, sama dengan al-ma'bud. Dhul uluhiyah wal ubudiyah, yaitu zat yang memiliki sifat keilahian dan sifat apa? Sifat yang hanya pantas diserahkan kepadanya peribadatan. Kalau uluhiyah kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya Allah zat yang memiliki sifat keilahian, yaitu sifat naam yang hanya kepadanya diserahkan peribadatan. Paham? Jadi uluhiyah dan ubudiyah nah, hampir sama maknanya. Ala khalqihi ajma'in, atas semua makhluknya. Lima tasfa bihi min sifatil uluhiyah allati hiya sifatul kamal. Dikarenakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala bersifat dengannya berupa sifat-sifat uluhiyah yang itu merupakan sifat kesempurnaan. Dalam tafsir As-Sa'di. Jadi kesimpulannya makna dari nama Allah Al-Ilah yaitu apa? Zat yang diibadai. Naam. Atau nam satu-satunya zat yang berhak untuk diibadai. Karena dialah yang memiliki sifat uluhiyah dan ubudiyah atas semua makhluknya. Naam. Ini tiga nama kita ambil pada pertemuan hari ini. Diingat-ingat, dihafal, fanibillah. Sambil dihafal. Karena apa? Man hafidhaha dakhalal jannah. Siapa yang menghafalnya juga memahaminya dan beramal dengan konsekuensinya, Allah Subhanahu wa taala janjikan dengan masuk surga. Nasallallahu taufik wassalam.